بسم الله الرحمن الرحيم. Mana yang paling utama? Ranking 1, ranking 2? Ranking 1. Berarti kalau Anda mau minta, minta ranking 1. Itu yang utama. Mana yang utama? Kaya, kaya banget. Kaya banget. Berarti kalau Anda mau minta, kaya banget. Ya, baik. Mana yang paling utama? Mohon maaf, direktur atau manajer? Direktur. Berarti kalau Anda mau minta, minta. Itu baru gambaran dunia. Baru gambaran dunia. Nah, tingkat-tingkat kebaikan dunia yang paling utama ketika disebutkan itu disebut dengan fadlun namanya. Makanya kalau orang Arab itu memiliki sesuatu yang unggul dibanding yang lainnya, maka kalimat sopannya dia akan katakan, hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan cuma titipan dari Allah. Kamu kok pintar amat sih? Si amat aja gak sepintar kamu, misalnya. Maka Anda jawab, hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan cuma titipan dari Allah. Kekayaan kamu kok luar biasa ya? Hadza min fadli rabbi. Ini bukan punya saya. Anda keliru. Ini cuma titipan dari Allah. Di semua titipan-titipan yang diberikan, ketika menunjukkan hal yang paling utama, itu kalimatnya menggunakan fadlun. Nah, ada peluang ketika Anda ruku, Anda bisa meminta yang paling utama dalam kehidupan dunia. Paham ya? Misal, kalau Anda mau minta, misal, urusan tentang pelajaran, bagi yang masih belajar, minta yang paling utama, mohon. Ya, mohon, nanti kita akan turunkan dalam hal teknis apa yang disebut utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang menurut kita ini yang baik, menurut Allah bukan itu yang utama. Ya, ingat ya, keutamaan yang Allah tetapkan itu beda dengan ukuran kita. Saya beri contoh begini. Mana yang paling utama, mobil atau sepeda? Mobil itu dalam pandangan kita. Tapi ketika turun dalam bentuk hukum, boleh jadi menurut Allah yang utama buat kamu sepeda, bukan mobil. Karena ketika engkau pakai mobil, jarang kau gunakan untuk ibadah. Mulai lupa. Tapi ketika engkau punya sepeda, begitu rajin engkau ke masjid. Datang taklim, datang macam-macam dan sebagainya. Jadi ketika Anda meminta sesuatu yang utama kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada Anda hal yang Anda butuhkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Anda. Wah, nanti saya turunkan ketika mulai penjabarannya. Ya, hati-hati. Kadang-kadang Anda minta sesuatu, bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Itu yang disebut utama menurut Allah. Saya lompat sedikit dulu ya, lompat sedikit. Cara Allah mengabulkan doa, itu ada 3 jenis. Jangan keliru nanti ya. 1. Allah kabulkan seketika. Allah kabulkan seketika. Sesuai apa yang kita mintakan. Jadi begitu Anda memohon, dikabulkan oleh Allah. Nah, ini normal biasanya. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita saat kita sanggup menerimanya. Allah kabulkan doa kita saat kita sanggup atau memiliki kesanggupan untuk menerimanya. Maksudnya begini, kadang-kadang ada orang meminta sesuatu, menurut Allah kamu belum bisa sanggup memikul itu. Nanti setelah kamu cukup kuat, bisa menerima itu, baru diberikan. Contoh, bapak punya anak usia 5 tahun. Minta pada Anda dibelikan motor. Anda punya kemampuan membeli motor. Pertanyaan saya, Anda belikan tidak? Tidak. Nanti setelah dia punya kemampuan, baru Anda belikan. Walaupun Anda sanggup untuk membelikannya, tapi Anda tunda dulu ketika diberikan, jadi bahaya buat anak itu. Paham ya? Demikian Allah ketika Anda meminta kepada Allah. Kadang-kadang bukan sekarang Allah berikan. Nanti saat Anda punya kesanggupan baru dikabulkan. Dan kadang-kadang uniknya saat kita sampai pada titik itu, kadang-kadang gak sadar bahwa ini sesungguhnya doa kita yang lalu yang dikabulkan oleh Allah sekarang. Karena itu tidak ada ruginya Anda berdoa. Berdoa aja gak apa-apa. Berdoa, berdoa, berdoa. Minta, minta, minta. Mohon. Ya. Nabi Muhammad SAW itu minta kepada Allah supaya kiblatnya dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke arah Masjidil Haram. Minta dari sejak di Mekah, dikabulkan di Madinah. Setelah 2 tahun, hampir tahun ketiga. Kurang lebih 3 tahun. Anda bisa bayangkan, Nabi Muhammad itu kan Nabi paling soleh. Rasul paling takwa. Dekat dengan Allah. Sebelum lahir namanya disebutkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim mengisyaratkan. Nabi Isa menyebut namanya. Sebelum masuk ke surganya, surganya sudah diberitahukan. Turun surah Al-Kautsar, inna atainakal kautsar. Jaminan surganya ada. Hisabnya tidak ada. Ringannya luar biasa. Banyak dipuji oleh Allah. Anda bisa bayangkan gak? Ketika berdoa, baru dikabulkan 3 tahun kemudian. Dan hebatnya, beliau tidak mengeluh. Terus menghadapkan wajahnya ke langit. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Menengadahkan wajahnya ke langit. Sampai turun Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 144. Paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa' falanwalliyannaka qiblatan tardaha qiblatan tardahu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami selalu perhatikan engkau sering menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi Anda itu kalau berdoa tidak akan mungkin diabaikan Allah. Enggak akan. Pasti dilihat, ini enggak ada ruginya. Anda dilihat presiden senang, kenapa tidak senang dilihat Allah? Masya Allah, jadi setiap Anda mohon ada pahala, ada pahala, ada pahala, dikabulkan ketika Anda siap. Selevel Nabi Muhammad dengan kemuliaan tadi, dikabulkan setelah 3 tahun, dan beliau tidak mengeluh. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, sahabat bahkan bukan, tabiin juga bukan. Tidak ada satu huruf Quran pun turun kepada Anda menjamin surga Anda. Ya, hisab Anda masih menegangkan, amalan Anda masih berantakan. Tidak setakwa Nabi Muhammad, tidak sesoleh beliau. Anda baru berdoa 3 menit sudah nuntut. Kadang-kadang 3 jam sudah mengabaikan ibadah. Saya enggak mau tahajud lagi ya. Kemarin tahajud berdoa enggak dikabulkan. Saya kurang apa lagi ya Allah? Saya sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah puasa. Kenapa belum kau kabulkan juga? Tahajud Anda baru 1 rakaat. Puasa siang buka. Baca Quran baru nun, sudah selesai. Masya Allah. Sudah nuntut, luar biasa. Hebatlah. Baik ya. Nah, ini teman-teman sekalian, itu kadang-kadang penting kita lihat di sini. Ini fadlan.